Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ingin saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang perbedaan ibadah kepada Allah dengan taat kepada Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di kitabnya Syarah Umdah menjelaskan terdapat perbedaan pengertian antara taat sama ibadah. Beliau katakan fa inna ta'ata muwafaqatul amri. Yang namanya taat itu adalah mencocoki perintah. Yang namanya taat itu tidak melanggar. Terjemah bebasnya nampaknya demikian. Tidak melanggar aturan, itu taat. Wahada yakunu bima huwa fil asli ibadatan kasolati wa bima huwa fil asli ghaira ibadatin wa innama yasura ibadatan biniyati. Sehingga taat itu, yang namanya taat mengandung dua unsur. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang sejak dasarnya, sejak awalnya adalah ibadah. Contohnya sholat. Dan unsur yang kedua adalah melakukan sesuatu yang sebelumnya aslinya bukan ibadah. Namun menjadi ibadah biniyah dengan niat. Kal mubahat, seperti hal-hal yang mubah. Kal mubahati kulliha, semacam seluruh hal-hal yang mubah, bi khilafil ibadati, lain halnya dengan ibadah, fa innaha tadallu lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah adalah menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka berdasarkan penjelasan beliau, ibadah itu bagian dari taat. Namun tidak semua taat itu ibadah. Karena yang namanya taat itu tidak melanggar. Yang namanya taat itu tidak melanggar. Tidak melanggar larangan, itu taat. Sehingga dalam taat itu terdapat melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Dan ini ibadat. Dan melaksanakan hal dan melakukan hal yang mubah yang diiringi dengan niat yang benar. Melakukan hal-hal yang mubah dengan niat yang benar. Nah, ini isi dari taat. Melakukan hal yang diwajibkan, melakukan hal yang dianjurkan. Dan dua ini disebut ibadat. Karena yang namanya ibadah itu kalau tidak Allah wajibkan, adalah hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal yang mubah pada dasarnya bukan ibadat. Dia ibadat bukan karena, hal yang mubah itu ibadah karena niat, bukan karena perbuatannya. Kalau yang ibadah karena perbuatannya adalah perkara yang wajib atau perkara yang mustahab. Maka ibadah itu bagian dari taat. Namun tidak semua taat itu adalah ibadah. Karena dalam taat terdapat unsur mubah. Unsur mubah yang dikerjakan dengan niat yang benar. Itu beda antara ibadah dengan taat. Kemudian kita lanjutkan ke majelis selanjutnya di majelis syari Ramadan. Itu majelis yang ke-27 tentang keutamaan Lailatul Qadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Lailatul Qadar adalah malam yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kedudukannya dalam kitabnya yang mulia. Dan Allah wasofaha bi'awsofin azimah. Allah memberikan sebutan untuk Lailatul Qadar dengan sebutan yang agung. Allah katakan bahasanya Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri. Dan Qadar di sini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah al-makanah wal-manzilah. Al-Qadar maknanya adalah kedudukan dan kedudukan. Dari pendapat ini, maka Lailatul Qadar diterjemahkan dengan malam kemuliaan. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya Al-Qadar dalam kata-kata Lailatul Qadar artinya Al-Lailatul Lati Tuqaddar Fihal Ajal Wal A'mar. Malam yang ditetapkan badannya ajal dan umur dan berbagai macam takdir yang terjadi selama 1 tahun ke depan. Ini berdasarkan firman Allah di surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, maka dirincilah, diputuskanlah berbagai perkara dengan penuh kebijaksanaan. Dan dari dua pendapat ini tidaklah salah seandainya kita maknai dengan dua-duanya. Wa ala kulli halin, kesimpulannya, fa ya lailatun azimah, Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Kemudian Allah sebut Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah di malam tersebut lebih besar pahalanya, lebih mulia. Lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah yang sama selama 1000 bulan. Yang selama 1000 bulan tersebut setiap tahunnya tidak ada Lailatul Qadar. Kita andaikan tidak ada Lailatul Qadarnya. Padahal Lailatul Qadar itu ada setiap tahunnya. Maka betapa besar pahala yang didapatkan oleh seorang Muslim yang setiap tahun mengisi Lailatul Qadar dengan baik dan maksimal. Maka bagaimanakah pandanganmu satu malam yang sebanding dengan 1000 bulan? Yang dihabiskan, yang 1000 bulan tersebut dihabiskan oleh seseorang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, dan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala jika memberikan taufik kepada seorang muslim wasadafa, dan bertepatan dengan bukan taufik untuk beribadah, dan pada saat tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan dia bersungguh-sungguh melaksanakan qiyam, melaksanakan sholat dan berbagai macam ibadah di malam tersebut, maka Allah akan catat untuknya pahala beribadah selama 1000 bulan sebagai tambahan untuk amal kebajikannya. Bahkan kalimat yang teliti, bukan Allah tambahkan untuknya pahala 1000 bulan, namun lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam tersebut ada di bulan Ramadan tanpa ragu, karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahasanya di malam tersebut Allah turunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Baqarah, bulan Ramadan adalah bulan unzila fihi Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan di dalamnya. Yang dimaksud diturunkan artinya dimulai pada malam tersebut turunnya Al-Quran, kemudian berturut-turutlah setelah itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan peristiwa kejadian dan peristiwa-peristiwa sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan Allah telah sempurnakan agama ini dan telah sempurnalah turunnya Al-Quran. Maka mulai diturunkannya Al-Quran pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di malam yang mulia ini. Dan dikarenakan mulianya Al-Quran dan karena kedudukan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan malam ini yang merupakan malam dimulainya turunnya Al-Quran kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam padanya. Dan di antara keutamaan malam ini dan bukti kalau malam ini adalah malam yang mulia sehingga dia disebut Al-Qadr adalah di malam ini turun padanya banyak malaikat ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu. Tanazzalu di sini mana kalimat asalnya ini membuang ta. Makna atau kalimat asalnya tatanazzalul malaikatu waruhu. Dan malaikat tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Ya, malaikat ini turun ke bumi dalam rangka menolong kaum muslimin untuk taat. Karena para malaikat itu turun untuk menemui kaum muslimin untuk membantu mereka melakukan berbagai macam ketaatan. Sebagaimana malaikat turun kepada kaum muslimin untuk membantu mereka dalam jihad, dalam perang di jalan Allah Azza wa Jal. Maka para malaikat itu turun di malam ini. Ini menunjukkan bahasanya bumi bukanlah tempat tinggal para malaikat. Tempat tinggal malaikat adalah di langit. Bumi itu dihuni oleh manusia, jin, hewan dan tumbuhan. Waruh dan roh dan yang dimaksud roh ada yang mengatakan itu adalah Jibril alaihi salam. Karena Jibril salah satu namanya adalah roh. Sebagaimana firman Allah di surat As-Su'ara, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu turun dibawa oleh Jibril. Yang disebut juga dengan Ar-Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal mungdirin, pada hatimu supaya engkau menjadi salah satu orang yang memberikan peringatan. Pendapat yang kedua, roh adalah sejenis malaikat yang tidak tahu siapakah mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan roh di antara maknanya adalah al-quwah, kekuatan. Fal malaikatu aqwiyaun, maka kalau dengan pendapat yang kedua, maka turunlah malaikat-malaikat yang mereka adalah makhluk-makhluk yang kuat dan mereka turun untuk menguatkan orang-orang yang beriman dalam iman dan dalam taat. Sedangkan Jibril itu disebut roh karena dia yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu yang merupakan sumber kehidupan hati. Ya, sebagaimana roh adalah sumber kehidupan badan. Dan Allah sebut bahasanya Lailatul Qadar adalah keselamatan sampai terbitnya fajar. Maka seluruh malam tersebut adalah keselamatan dari kejelekan, dari berbagai macam afat, dari berbagai macam hal yang negatif dan berbagai macam mahadir kejelekan. Maka dia seluruhnya adalah malam yang salimatun, yang terbebas dari segala macam kejelekan. Orang yang berada di malam tersebut selamat dari segala surur, kejahatan, penyakit dan bencana sampai terbitnya fajar, yaitu sampai datangnya terbit fajar. Dan di malam ini yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim adalah dua hal. Yang pertama adalah sholat tarawih dan sholat tahajud dan sholat sunnah yang lainnya. Maka pintu terbuka lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin menambah amal-amal sunnah. Dia bisa sholat sendirian, bisa berjamaah di rumahnya atau berjamaah di masjid. Dan seandainya sholat kulla hadhil lailati, seandainya dia sholat semalam suntuk di malam ini, maka itu bukanlah satu hal yang banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tiba 10 malam yang terakhir, maka beliau menghidupkan malamnya dan mengikat sarungnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi tidak tidur di malam hari. Alaihi salatu wasallam. Akan tapi seandainya seorang muslim itu salat bersama imam dalam salat tarawih dan tahajud, yang tahajud itu dilakukan di akhir malam, maka ini adalah kebaikan yang banyak. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriatkan oleh Ashabus Sunan, siapa yang salat bersama imam sampai selesai tercatat untuknya pahala satu malam suntuk. Ini dipahami oleh Syaikh Shalih Al Fauzan kalau hadis ini mencakup salat taraweh, demikian juga mencakup salat tahajud berjamaah di akhir malam, di 10 malam terakhir dari Ramadan. Kemudian yang kedua, yang sepatutnya banyak dilakukan di malam ini adalah berdoa. Maka adalah seorang muslim memperbanyak doa di malam ini, baik doanya dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan tempat yang dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sholat itu ada dua tempat, yaitu pertama saat sujud, baik sujud rakaat pertama atau rakaat kedua, dan yang kedua adalah sebelum salam. Ataupun di luar sholat, dan doa di dalam sholat itu yang lebih afdol. Terutama kalau doa tersebut sambil dalam posisi sujud. Karena posisi sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Karena posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat sujud. Dan Nabi SAW mendorong umatnya untuk memperbanyak doa ketika sujud. Dan Nabi katakan fa'inau qominun ayustajabalahu, layak untuk diijabahi, doa yang dipanjatkan saat sujud. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk bersungguh-sungguh untuk berdoa, dan adalah dia memilih doa yang al-jami'ah, yang luas cakupan maknanya. Doa yang jami'ah, yang makna kandungannya itu lebar dan luas, yang mencecik Quran dan Sunnah. Yang doa tersebut, doa-doa jami'ah ini kita jumpai terdapat dalam Quran dan Sunnah. Demikian juga seorang muslim boleh berdoa dengan doa yang dia karang sendiri, bima yahtaju ilaih, doa yang dia butuhkan. Doa perkara yang dia butuhkan, karena tentu kebutuhan manusia beda-beda. Ada orang yang sakit, maka dia minta kepada Allah kesembuhan. Ada yang fakir, minta kepada Allah agar dicukupi dari kefakirannya. Dan setiap orang membutuhkan ampunan Allah, sehingga setiap orang mohon ampun kepada Allah, memohon kepada Allah maghfirah untuk dosa-dosanya yang telah membebaninya atau yang dia pikul. Danlah memperbanyak istighfar. Dan istighfar maknanya adalah talabul maghfirah, mencari ampunan dan rahmat, dan Allah adalah ghafur rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan di antara manusia ada orang yang dalam kekurangan dari sisi agamanya, karena maksiat. Waqad fa'ala syai'an minal ma'asi, karena dia melakukan maksiat dan dosa. Maka adalah dia memperbanyak istighfar dan tobat yang tulus di malam ini. Dan adalah di 10 malam terakhir ini dia memperbanyak doa. Wa fi akhi kulli lailatin min kulli sanati, demikian juga di akhir malam, di setiap malam sepanjang tahunnya. Nah, berkaitan dengan naqsun min dinihi, kurangnya agama, maka kurangnya agama itu ada dua macam. Kurang agama yang tercela dan kurang agama yang tidak tercela. Ya, maka ada kurang agama yang tidak tercela, sebagaimana yang Nabi katakan untuk wanita. Nabi katakan wanita itu kurang agamanya, dan ini tidak tercela, karena yang dimaksudkan adalah tidak sholat saat haid. Tidak sholat saat haid. Itu Nabi sebut sebagai naqsuddin, nuqsanuddin, kekurangan agama. tercela? Tidak tercela. Bahkan kalau nekat sholat saat haid malah dosa, tidak sah dan berdosa. Maka ini kurang agama yang tidak tercela. Namun ada kurang agama yang tercela, sebagaimana yang dikatakan beliau di sini, qad fa'ala syai'an minal ma'asi, melakukan maksiat. Melakukan maksiat itu menyebabkan kualitas agama seorang itu berkurang, dan ini tercela. Fababullahi maftuhun daiman, maka pintu Allah itu selalu terbuka, daiman wa abadan, selalu terbuka malam dan siang, terutama di akhir malam. Kullu lailatin, di setiap malam, terutama di waktu sahur, dan waktu sahur adalah seper malam, seper enam malam terakhir, menurut pendapat yang paling kuat. Karena ada tiga pendapat tentang kapankah waktu sahur. Ya, pendapat pertama mengatakan ya, separuh malam yang kedua. Maka jika separuh malam yang kedua telah tiba, maka itu waktu sahur. Pendapat yang kedua mengatakan waktu sahur adalah sepertiga malam yang terakhir. Pendapat yang ketiga, dan itulah yang lebih tepat, ya, waktu sahur adalah seperenam malam terakhir. Fallah qad fataha lakum babahu, maka sungguh Allah telah membuka pintunya untuk kalian. Allah katakan setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, adakah yang minta akan kuberi, adakah yang mohon ampun akan kuampuni, adakah yang bertobat maka akan kuterima tobatnya. Walakin akan tetapi di 10 malam terakhir ini dan malam Lailatul Qadar secara khusus, bidzat di sini maknanya secara khusus, ya ta'akad, ditekankan bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh berdoa, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat, dan memohon kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah Jalla wa'ala itu gembira manakala hambanya bertaubat, meskipun sebenarnya Allah tidak membutuhkan tobatnya si hamba. Akan tapi karena kasih sayangnya dengan hambanya, maka dia gembira dengan taubat hambanya. Yafrahu lahu bil khair. Maka Allah gembira adanya kebaikan untuk hambanya. Allah gembira dengan taubat hambanya. Karena Allah ingin menyayanginya. Allah ingin memberikan manfaat kepadanya. Dan ini ada di antara bentuk lutfihi, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal senyatanya Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Seandainya semua mereka kafir, maka itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Dan seandainya semua mereka berislam dan taat, itu tidak menambahi kekuasaan Allah sedikit pun. Akan tapi karena kasih sayangnya, anugerah dan kebaikannya, maka Allah inginkan menginginkan agar hamba-hambanya bertobat dan memohon ampun, supaya Allah ampuni mereka dan supaya Allah berikan hajat mereka, supaya Allah cukupi mereka dari kefakiran mereka, dan supaya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, wa yatajannaba du'a'a, dan adalah dia dan adalah dia menjauhi tindakan mendoakan kejelekan untuk orang lain, mendoakan kejelekan pada orang lain, bul'ukubah, akan mendapatkan siksaan dari Allah tanpa ada kezaliman yang terjadi pada dirinya dari mereka, tanpa mereka berbuat zalim kepadanya. Dan seandainya dia dizalimi, bersabar dan memaafkan itu lebih bagus. Maka jika ada orang yang berbuat yang tidak menyenangkan badannya atau melakukan kesalahan yang tidak sengaja kepadanya, maka jangan doakan jelek pada orang tersebut. Hendaknya bersabar, dan Allah Jalla wa'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman afa wa aslaha fa'ajruhu alallah. Maka siapa yang memaafkan dan memperbaiki diri, maka pahalanya itu alallah, Allah wajibkan atas dirinya untuk memberinya pahala. Meskipun doa jelek kepada orang yang zalim, hukumnya boleh. Akan tapi bersabar dan mengharap pahala dari Allah dan memaafkan itu yang lebih baik. Hadza idza kana madluman, Demikian jika kita berstatus sebagai orang yang dizalimi, maka bagaimanakah jika ternyata kita yang zalim, ini, tanpa ada kesalahan dari mereka, kita doakan mereka dengan doa yang jelek. Ya da'u ala nasi biroi hakin, mendoakan kejelekan untuk orang lain tanpa alasan. Lali syai'in, bukan karena satu masalah, kecuali annahum mawafaqahu ala hawahum, mereka tidak mau selaras dengannya, mengikuti hawa nafsunya, tidak kemudian mencocoki apa yang tidak selaras dengan apa yang dia minta. Ya, namun kembali ke, kepada ayat faman afa wa aslaha fa ajru 'alallah, maka yang tepat tidak semua memaafkan itu terpuji. Namun memaafkan itu ada dua macam. Yang pertama adalah sebagaimana ayat memaafkan, dan dengan sebab memaafkan ini orang yang kita maafkan itu berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih takut. Maka ini memaafkan yang dianjurkan. Fa'ajruhu 'alallah, maka ada ganjaran yang Allah wajibkan untuk Allah berikan kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, namun memaafkan namun tidak menyebabkan orang yang dimaafkan itu lebih baik. Namun dia malah lebih mbeling, lebih kurang ajar. Karena setiap kali dia bertindak kezaliman, semua orang atau banyak orang memaafkan kelakuannya dan membiarkannya. Maka dia semakin menjadi-jadi dengan perbuatannya dan kejelekannya. Maka orang yang semacam ini ketika dimaafkan itu malah tambah menjadi-jadi karena merasa dapat angin segar. Semua orang mengalah, semua orang takut padanya, dan semua orang membiarkannya, maka memaafkan tidak terpuji. Memaafkan tidak disarankan. Disarankan untuk ngerjain dia. Disarankan untuk menuntut hak kita darinya. Disarankan untuk membalas. Nah, itu yang lebih baik. La yad'u bi ithmin, jangan pula berdoa yang isinya dosa. Ya Allah, jadikanlah aku pacarnya. Nah, maka ini doa yang isinya dosa. Aw yad'u li husuli muharramin, atau berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Ay yahsul ala fi'li maksiatin, yaitu dia bisa melakukan maksiat. Ya, contohnya tadi. Aw yad'u biqati'ati rahimin, atau berdoa yang itu dengan berdoa yang menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan. Apa maksudnya? Yaitu mendoakan jelek kerabat. Ya, mendoakan jelek kerabat. Dan jika akhirnya kemudian doanya makbul, karena Allah tidak mengujinya, kemudian kerabatnya tahu bahasanya dia begini ini karena doa jelek kerabatnya, apa yang terjadi? Putus hubungan. Ya da'u ala, mendoakan jelek orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Wa daditu sila, maka doa semacam ini berkebalikan dari silatul arham, menyambung kekerabatan yang Allah perintahkan. Hatta sampai-sampai meskipun kerabat itu zalim kepada Anda, jangan doakan jelek mereka, bahkan berbuat baiklah kepada mereka. Dan sebenarnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka janganlah berdoa biizmin, meminta untuk bisa melakukan satu hal yang hukumnya dosa, atau doa yang menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan, yaitu doa jelek kepada kerabat sendiri. Hadza minal udwan, dua hal ini, doa yang isinya adalah meminta agar diberi kesempatan melakukan maksiat, atau doa jelek kepada kerabat, adalah termasuk udwan, tindakan melampaui batas dalam doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'alal muslim menjadi kewajiban muslim untuk beradab dengan berbagai macam adab doa ketika dia berdoa, yakin kalau Allah akan kabulkan doanya. Hendaklah dia tulus memunikan untuk Allah dalam doanya, menjauhi makan yang haram karena makanan yang haram itu menghalangi untuk diterimanya doa. Demikian juga jangan yasta'jil fil ijabah. Jangan tergesa-gesa menuntut Allah supaya segera mengabulkan dengan mengatakan saya telah sekian lama berdoa, 6 bulan saya berdoa setiap harinya, minta begini-begini, namun ternyata tidak ada titik terang sampai hari ini. Maka ini disebut istijal, tergesa-gesa dalam dalam doa. Dan janganlah dia yaknut, ya, akhirnya orang yang tergesa-gesa ini kemudian menghentikan doanya. Dan ini adalah yaknut, bentuk putus asa dari kasih sayang Allah. Dia katakan, aku telah berdoa dan aku telah berdoa sekian lama, namun tidak diijabai. Thumma yumsik ani doa, kemudian berhenti berdoa. Wa yaknut, dan putus asa dari rahmat Allah. Namun hendaknya sikap yang benar, yada'u, berdoa, wa yulihu, dan merengek-rengek terus menerus berdoa. Dan Allah Jalla wa'ala itulah yang lebih tahu kenapa kok tidak dikabul-kabulkan. Boleh jadi dengan penundaan pengkabulan itu terdapat maslahat bagi seorang hamba yang seandainya disegerakan, yang itu itu lebih maslahat mimma lau seandainya, dibandingkan seandainya disegerakannya pengkabulan doa. Maka adalah dia pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, doa itu sendiri adalah ibadah. Seorang itu mendapatkan pahala karena berdoa meskipun hajatnya tidak terwujud. Namun ada pahala karena doa yang dia lakukan, karena doa adalah ibadah dan Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya. Ya, maka ada manfaat berupa ganjaran. Demikian juga boleh jadi ketika Allah tidak segera mengabulkan doa, Allah belokkan darinya kejelekan dan musibah semisal apa yang dia minta. Dan boleh jadi Allah tunda pengkabulan doa karena itulah yang lebih maslahat untuknya dan lebih bagus daripada penyegeraan doa. Maka hamba tidak mengetahui mana yang maslahat, oleh karena itu pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tadi kita baca adalah isi satu hadis. Nabi katakan, jika seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi Allah kabulkan segera. Boleh jadi Allah ganti dengan Allah kabulkan dalam bentuk Allah hilangkan darinya, Allah belokkan darinya bencana dan malapetaka. Dan boleh jadi Allah jadikan sebagai simpanan pahala untuknya yang akan memperberat timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Walhasil kesimpulannya, doa itu seluruhnya adalah baik dan manfaat. Ya, karena dia adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan doa itu bisa dilakukan di setiap waktu. Akan tapi ditekankan di waktu-waktu mustajab. Semisal malam Al-Qadar dan malam-malam bulan Ramadan. Wallahu waliyut taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Dan berkenaan dengan Lailatul Qadar, maka ada sebagian orang di tempat kita yang menyebarkan pemahaman bahasanya Lailatul Qadar itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Ini, maka ini satu hal yang tidak benar. Dan ini kata Ibnu Katsir di tafsirnya, di tafsir surat Al-Qadar, adalah paham Syiah. Ya, di tafsir Al-Qadar beliau mengatakan la annaha rufi'at bil qauliyah bil kulliyah, tidak benar kalau Lailatul Qadar itu dihilangkan secara total minal wujud dari alam nyata. Kama yakulhu jahalatu syiah. Dan itu adalah pendapat jahalatu syiah, syiah yang bodoh. Maka pendapat yang mengatakan bahasanya saat ini sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu cuma sekali dulu di masa Nabi, setelah itu tidak ada lagi Lailatul Qadar. Ini adalah satu paham yang kata Ibnu Katsir di Tafsir Al-Qadar adalah pahamnya Syiah. Atau paham yang dimiliki oleh Syiah-Syiah yang bodoh. Artinya wallahu a'lam, mungkin di antara maknanya Syiah yang pintar juga tidak punya pendapat semacam ini. Syiah yang bodoh, yang awam, nah itu yang punya pendapat pemahaman semacam ini. Kemudian majelis selanjutnya yang ke-28, fitakhwif min adabil qabri, menakut-nakuti dengan siksa kubur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fa'adabul qabri, maka siksa kubur satu hal yang ada berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis mutawatir ditambah ijma' para ulama. Dia adalah siksaan di alam barzakh. Maka kubur itu disebut juga barzah. Barzah artinya dinding atau sekat. Karena alam kubur atau alam barzah adalah fasil, sekat antara dunia dan akhirat. Fahuwa, maka alam barzah adalah manzilatun mutawasitatun, adalah kedudukan yang posisinya pertengahan. Maka ketika seorang itu meninggal dunia, maka dia diletakkan di alam barzah. Atau diletakkan di barzah itu dikubur, maka kemudian dikirimkan kepada kuburnya dua pada yakni fil yub'ats minal qabri, dan dia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, dan dia akan pergi menuju mahsyar. Kemudian setelah itu boleh jadi mendapatkan surga ataukah mendapatkan neraka, dan dia akan tinggal di tempat tinggalnya. Karena akhirat, surga atau neraka itu adalah tempat tinggal yang sesungguhnya. Maka alam yang dilalui oleh manusia itu ada tiga, alam dunia, alam barzah, dan alam darul qarar, alam akhirat. Maka darul barzah, maka alam kubur adalah pertengahan di antara dua alam. Itulah alam kubur dan dunia, ada tempat beramal dan tidak ada perhitungan hisab badannya. Sedangkan barzah adalah tempat untuk menunggu dan mahattah dan terminal intidhar, terminal penungguan. Kemudian nanti orang akan berpindah ke kampung akhirat pada saat mereka dibangkitkan dari kubur. Akan tapi kubur ini meskipun dia ada tempat menunggu, tempat darul barzah, akan tapi ya'tihi fihi mimma lahu fil akhir, akan datang padanya di alam barzah apa yang jadi haknya nanti di akhirat. Boleh jadi neraka, boleh jadi surga. Yakti yang mendatanginya dari akhirat. Maka boleh jadi nikmat kubur atau siksa kubur. Wafi kubri, dan dia ada dalam kuburnya. Oleh karena itu kubur boleh jadi adalah salah satu taman surga atau salah satu jurang neraka. Waliyadzubillah. Dan itu tergantung amal anak keturunan Adam, amal manusia. Maka pada awal diletakkannya mayat dalam kubur, kemudian diratakanlah tanah badannya, dan berakhirlah pemakamannya, maka akan datanglah dua malaikat di kuburnya, dan nyawanya kembali dikembalikan ke badannya. Kemudian dua malaikat tersebut mendudukkannya, kemudian menanyainya dengan tiga pertanyaan, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan apa nabimu. Maka orang yang beriman mengatakan Rabbku adalah Allah. Dari kalimat ini Rabbku adalah Allah, sebagian orang mengatakan bahasanya yang terpenting adalah tauhid rububiyah. Yang terpenting tauhid rububiyah. Rabbku adalah Allah. Itu sudah mencukupi dan sudah menyelamatkan. dengan alasan Rabbi Allah. Ini kemudian selamat. Berarti kan tauhid rububiyah itu menyelamatkan. Namun yang namun hal ini tentu satu hal yang tidak benar. Dan perlu diketahui bahasanya, ketika disebut Rob sendirian, maka terkandung di dalamnya ilah. Sebagaimana ilah jika disebut sendirian, maka terkandung padanya Rob. Dan maknanya baru terpisah dan berbeda manakala disebut ilah dan Rob. Maka ilah artinya zat yang disembah, Rob yang mencipta dan mengatur jagat raya. Tapi kalau cuma disebutkan Rab, terkandung padanya ilah. Kalau kita meyakini, karena apa? Karena ketika kita meyakini dialah pencipta dan pengatur jagat raya, lalu selayaknya kepada siapakah kita meminta, memohon dan beribadah? Ya, tentu kepada zat yang seperti itu keadaannya. Jika disebut ilah, maka mengandung padanya Rab. Karena yang layak untuk jadi ilah, untuk disembah-sembah adalah yang punya dan mengatur jagat raya. Ketika disebut ilah dan rab, baru maknanya beda. Ya, ilah itu berkaitan dengan penyembahan, berkaitan dengan ibadah. Rab berkenaan dengan kepemilikan dan pengaturan, kewenangan, otoritas mengatur jagat raya. Dan Islam adalah agamaku dan Muhammad adalah nabiku. Allah teguhkan dia sebagaimana Allah katakan, Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, fil hayati dunia ketika di dunia, wa fil akhirat dan ketika di akhirat, yaitu di alam kubur. Maka ini dalil bahasanya alam kubur itu bagian dari akhirat. Dan jika seorang hamba telah memberikan jawaban semacam ini, maka terdapat penyeru dari langit yang mengatakan, benarlah apa yang dikatakanlah hambaku. Maka hamparkanlah untuknya hamparan atau permadani dari surga, bukakan untuknya pintu yang akan terhubung ke surga. Kemudian dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datang kepadanya fayatihi min rohil jannah, kegembiraan yang berasal dari surga dan bau harumnya. Dan dia melihat tempat tinggalnya di surga, oleh karena itu dia berdoa, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat sehingga aku bisa kumpul kembali dengan istriku dan hartaku, yakni fil jannah, itu di surga. Wa amal munafik, adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu dalam iman, ketika ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, maka dia yatalak samu, maka dia bimbang dan tidak mampu menjawab. Dia cuma mengatakan haha, la adri, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengucapkan sesuatu lalu aku ikut-ikutan mengucapkannya. Maka hal ini menunjukkan betapa uniknya ujian di alam kubur. Maka pertanyaan dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir di alam kubur, itu disebut dengan sebutan fitnatul qabri, ujian di alam kubur. Dan ini adalah ujian yang unik, sebuah ujian yang telah bocor jawabannya dan pertanyaannya. Namun ternyata Nabi ceritakan tidak semua orang berhasil menjawabnya. Ada yang tidak bisa menjawab. Nabi ceritakan ada yang tidak bisa menjawab. Padahal Nabi sudah bocorkan soalnya dan Nabi sudah bocorkan jawabannya. Harusnya secara teori manusia lulus semua. Kalau ujian itu bocor soalnya, ya normalnya lulus semua. Apalagi ini bocor soal dan bocor jawaban. Lulus semua. Dan ternyata Nabi kabarkan tidak semua lulus. Padahal itu pertanyaannya pertanyaan sederhana. Ya, ada orang bilang, boleh jadi orang mengatakan itu pertanyaan cukup untuk anak TK. Non boleh jadi yang sarjana tidak bisa jawab. Boleh jadi yang doktor, yang profesor tidak bisa jawab. Padahal pertanyaannya sangat simpel dan sederhana. Karena kemampuan untuk menjawab pertanyaan tersebut itu bukan dari kemampuan menghafal dan pengertian, namun dari amal. Dan ujian di alam kubur ini adalah ujian yang mengerikan dan mengkhawatirkan. Lain halnya dengan ujian di dunia. Ujian dunia tidak begitu mengkhawatirkan dan mengerikan. Kenapa? Karena tersedia remedi, tersedia hair, atau kalau enggak ya mata kuliahnya diulang semester depan, tahun depan, selesai nanti lulus. Nah. Sedangkan ujian di alam kubur ini tidak mengenal remedi dan tidak mengenal hair. Dan tidak bisa diulang ujiannya. Atau kemudian ujian ulang karena gagal di ujian pertama, maka ada ujian ulang di kedua. Tidak ada. Ini menakutkan. Siapa yang gagal, gagal. Siapa yang lulus, lulus. Maka ini mengerikan. Ya kalau kita lulus, kalau gagal, tidak ada tersedia remedi, tidak ada tersedia paket C dan seterusnya sebagai pengganti ujian yang asli. Tidak ada jalan yang lain. Jalannya cuma itu. Dan yang gagal, gagal. Yang lulus, lulus. Maka ini ujian yang menakutkan. Ujian dunia enggak menakutkan. Karena ada kesempatan ngulang, ada kemudian ada solusi lain. Ini enggak ada solusi lain. Nah, kemudian orang tidak bisa menjawab, mengatakan la adri, aku tidak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an, aku mendengar banyak orang mengucapkan sesuatu lalu aku ikut-ikutan mengucapkannya. Yakni artinya inna maka nafi hadithunya, dia orang tersebut ketika di dunia cuma ikut-ikutan orang supaya bisa ikut bersama, hidup bersama banyak orang tanpa mengimani apa yang dia ucapkan dan tanpa tauhid. Maka yang patut digarisbawahi adalah tanpa mengimani dan tanpa tauhid. Kenapa ini perlu digarisbawahi? Karena hadis ini bukanlah dalil yang menunjukkan bahasanya taklid dalam iman itu tidak sah. Dalam keyakinan ahlu sunnah, taklid dalam iman itu sah. Taklid dalam iman itu sah. Lain halnya dengan pendapat ulama ul kalam, ahlil kalam, mereka mengatakan taklid dalam iman itu tidak sah. Dalam masalah iman tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam masalah iman itu imannya adalah iman yang tidak sah. Namun pendapat ahlu sunnah dan keyakinan ahlu sunnah dan itulah yang benar, bahasanya taklid dalam iman itu sah. Dan taklid dalam iman itu satu hal yang banyak di masa Nabi. Banyak orang masuk Islam gara-gara kepala sukunya masuk Islam. Nabi dekati kepala sukunya, kasih duit yang banyak. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia cuma kemudian ngomong sama umatnya, pengikutnya, ayo masuk Islam. Terus mereka pada masuk Islam. Maka mereka kemudian masuk Islam. Ketika apa? Diajak oleh kepala sukunya untuk masuk Islam. Apa itu? Taklid dalam iman. Taklid dalam iman. Jadi satu hal yang banyak di masa Nabi, dan ini adalah di antara bantahan untuk ulama ul kalam yang mengharamkan taklid dalam iman dan mengatakan tidak sah taklid dalam iman. Lalu bagaimanakah dengan hadis ini? Sami'tu nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Maka Syaikhul Fauzan menjelaskannya dengan cermat. Menjelaskannya dengan sangat cermat. Mengatakan orang ini yukalidun nasa, dia taklid, dia ikut-ikutan orang dalam masalah mengucapkan la ilaha illallah dalam masalah iman. Namun beliau katakan min ghairi imanin wala tauhidin. Dan itu tidak dia imani. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu tidak dia imani, tidak merasuk ke dalam hatinya. Adapun taklid dalam iman yang sah, yang tadi kita katakan banyak terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kepala suku itu satu hal yang sangat menentukan di masa itu. Kepala kabilah itu satu hal yang punya pamor yang luar biasa dan sangat besar ketaatan apa bawahannya kepadanya. Maka mereka ketika kepala sukunya mengucapkan syahadat, mereka ikut juga mengucapkan syahadat, dan syahadat itu merasuk ke dalam hatinya. Merasuk dalam hatinya, diimani. Oh, berarti ya, kalau mau jadi orang baik, orang Islam, itu semua berhala ditinggalkan. Ibadah kepada selain Allah tinggalkan. Oh, kenapa harus ditinggalkan? Nah, ya pokoknya jadi orang Islam kayak gitu. Nah, penjelasan detailnya, rasionalnya, enggak, dia enggak ambil pusing dengan itu. Pokoknya orang Islam itu, sudah pakai pokoknya. Nah, pokoknya orang Islam itu meninggalkan nyembah-nyembah selain Allah. Nah, musyrik itu tinggalkan. Ibadahnya untuk Allah. Kenapa harus demikian? Boh, enggak ngerti pokoknya seperti itu. Dia enggak bisa kemudian ngasih argumentasi lebih detail kenapa demikian. Itu berarti dia imannya itu ikut-ikutan namun berasuk. Namun syahadatnya itu ikut-ikutan namun ini merasuk. Merasuk dalam hatinya. Maka itu sah. Maka iman semacam itu iman yang sah. Meskipun dia tidak punya penjelasan rasional kenapa demikian. Oleh karena itu maka menuntut ilmu dalam iman, dalam masalah iman adalah sebuah kewajiban namun bukan syarat yang mensahkan iman. Seorang muslim dituntut untuk berilmu, diperintahkan dan diwajibkan untuk berilmu. Satu hal yang wajib dalam iman namun itu bukan faktor pensah iman. Faktor yang menyebabkan sahnya iman. Iman itu sah meskipun asalkan itu diyakini, merasuk ke dalam hati, meskipun dia tidak tahu detailnya itu kenapa harus begini. Apa ilmu dibalik harus begini. Dia tidak ngerti, tidak masalah. Namun jika dia punya kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mentelaah, wajib belajar. Namun ini, kewajiban belajar ini bukan syarat yang mensahkan keimanannya. Keimanannya itu sah tanpa belajar. Keimanan itu sah tanpa belajar dan tanpa mengerti kenapa harus demikian. Oleh karena itu kita katakan yang perlu digarisbawahi dari kalimat ini, min ghairi imani wali min ghairi tauhidin. Dan lihat bagaimanakah orang yang tidak bisa menjawab ini, innama yamsi ma'ahum min ajli masalahihi. Dia berjalan bersama orang-orang yang beriman, ikut-ikutan beriman, itu bukan karena iman itu merasuk ke dalam hatinya, namun min ajli masalahihi. Demi mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Demi mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Wa hadza ulul munafiq, inilah orang yang munafik. Yang melakukan berbagai macam amal secara lahiriah, namun dalam hatinya dia adalah orang kafir dan sesat. Maka dia akan terhalang untuk memberikan jawaban di alam kubur. Fala yastati, dia tidak akan mampu mengatakan semisal apa yang dia katakan ketika di dunia. Karena dia dulu di dunia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengucapkannya nifaqan fid dunya. Di dunia dia mengucapkan hal tersebut karena nifaq. Akan tapi di kubur la yastati udzalika, dia tidak mampu melakukan hal tersebut. Bahkan dia balia ajis, dia tidak mampu untuk menjawab wa yatalajju dan dia gagap untuk menjawab sehingga dia cuma mengatakan haha aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu fakultuhu, itu salah cetak fakultuhu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkannya. Maka terdengarlah penyeru yang berseru, dusta hambaku itu, hamparkan untuknya hamparan dari neraka dan bukakan untuknya pintu dari neraka dan disempitkanlah kuburnya sehingga berselisihlah tulang-tulang rusuknya. Dan tentang hal tersebut terdapat firman Allah Ta'ala, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Fayakun, maka dia berada dalam azab, berada di salah satu jurang neraka. Walihada, oleh karena itu maka Nabi SAW mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur dan memerintahkan untuk mohon perlindungan, selalu memohon perlindungan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal, dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masihid dajjal. Nabi perintahkan hal tersebut dalam sholat, yaitu di tasawuf akhir sebelum salam. Maka seorang muslim sepatutnya berantusias untuk mengamalkan doa ini dalam tasawuf akhir dan tidak meninggalkannya. Demikian juga Nabi SAW mohon perlindungan dari siksa kubur. Dan Nabi kabarkan para sahabatnya dengan adanya azab kubur. Dan Nabi mengatakan, seandainya bukan karena kalian memakamkan orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang meninggal dunia, niscaya aku berdoa kepada Allah agar Allah perdengarkan kepada kalian siksa kubur sebagaimana yang aku dengar. Dan satu ketika Nabi SAW melewati dua kubur dan Nabi mengatakan, sungguh keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan atau perkara yang berat dalam pandangan keduanya. Bala itu adalah innau kabirun. Yang mereka lakukan adalah masalah yang berat dan dosa besar. Yang satu adalah berjalan untuk menyebar namimah, adu domba, dan yang lain adalah tidak membersihkan diri, tidak menjaga kebersihan, tidak dari percikan kencing. Dan azab kubur itu memiliki beberapa sebab. Sebabnya berbagai macam maksiat dan kejelekan, riba dan namimah. Ya, contohnya namimah berdasarkan hadis di atas. Demikian juga ada mutoharah, tidaklah bersih dari najis, tidak bisa membersihkan diri dari najis. Dan azab kubur itu ada dua macam. Qad yakunu adzaban daiman, boleh jadi azab yang bersifat terus menerus sejak dia mati sampai kiamat terjadi. Ilal ba'si, sampai hari kiamat tiba. Kemudian yang kedua, wa qad yakunu adzaban muaqqatan, dan boleh jadi ada azab kubur yang bersifat sementara. Itu adab untuk, kalau yang bersifat terus menerus jelas untuk orang kafir, orang munafik. Sedangkan siksa kubur untuk orang yang beriman, itu boleh jadi sementara. Maka sebagian orang beriman disiksa di kuburnya, kemudian siksaan tersebut dihilangkan dan dihentikan. Sebabnya karena doa orang yang soleh untuk mereka atau permohonan ampun orang soleh untuk mereka. Boleh jadi karena memang jatah siksaannya telah berakhir. Karena seorang mukmin meskipun disiksa, maka siksaannya tidak langgeng. Dia cuma disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian dihentikanlah siksaan tersebut. Adapun orang kafir dan munafik itulah yang mendapatkan siksa terus-menerus di alam kuburnya. Dan azab kubur adalah termasuk perkara akhirat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit mengetahuinya. Fa'ilam, namun Nabi mengetahui tentang masalah siksa kubur karena Allah mengajarinya. Dan boleh jadi Allah perlihatkan kepada sebagian orang soleh. Itu yang lebih bagus kayaknya bacanya waqad yutalli ba'dus salihin ala adabil qabri. Dan terkadang Allah nampakkan, Allah perlihatkan kepada sebagian orang yang saleh siksa kubur untuk diambil pelajaran dan belajaran. Bahkan kita katakan boleh jadi Allah nampakkan kepada orang yang tidak saleh. sebagian siksa kubur untuk menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, sebab dia bertobat dan yang lain. Ibnu Rajab menyebutkan tentang tentang kengerian alam kubur berbagai hal yang menakutkan, berbagai hal yang muzaijah yang mengganggu, itu keadaan orang-orang yang telah meninggal dunia dan disiksa di alam kuburnya. Qad yakunu, boleh jadi orang yang telah meninggal itu dalam siksaan dan Anda ketika membuka kuburnya kemudian memegangnya, Anda tidak merasakan apa-apa. Anda tidak melihat siksaan dan tidak melihat sesuatu. Akan tapi sebenarnya dia dalam siksaan wal iyadu billah, dalam keadaan Anda tidak mengetahuinya. Dan boleh jadi ada dua orang dimakamkan dalam satu lubang yang sama. Yang satu dalam siksaan, yang kedua dalam nikmat. Dan boleh jadi sebagian mayit itu berada di samping mayit yang lain. Falayasul ila hadza min adzabi hadza, maka tidaklah sampai kepada orang yang mendapatkan nikmat kubur siksaan yang dirasakan oleh orang yang disiksa di alam kuburnya. Demikian juga sebaliknya, wala ilaha min na'imi hadza, dan tidaklah sampai kepada orang yang disiksa sebagian dari nikmat orang yang tidak disiksa. Karena azab kubur adalah perkara akhirat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan kali paragraf yang tadi kita baca, maka tidak benar anggapan sebagian orang kalau dikubur di samping orang bejat nanti kuburnya itu gaduh karena keganggu sebelahnya. Wah, sebelahnya diantemi, sebelahnya dipukuli, ini jadi ya nikmatnya kemudian terganggu karena ini berarti satu hal yang tidak benar berdasarkan paragraf terakhir yang tadi kita baca. Bahkan meskipun beliau tegaskan di satu lubang itu ada dua mayit dan ini nasibnya berbeda, ini enggak saling mengganggu. Yang disiksa itu siksaannya tidak ada satupun yang masuk dan mempengaruhi orang yang tidak disiksa. Sebagaimana karena bertetangga dengan orang yang mendapatkan nikmat kubur tidak kemudian mendapatkan cipratan ke nikmat kubur, nanti kemudian bisa ikut makan atau yang lain. Ada. Maka meskipun itu ada dalam satu liang, apalagi cuma jejeran, maka tidak benar anggapan bahasanya dimakamkan bersama orang yang bejat itu menyebabkan kenyamanan orang yang mendapatkan nikmat kubur menjadi terganggu. Kemudian siksa kubur itu sampai kepada mayit, baik dia dimakamkan ataupun tidak dimakamkan. Meskipun dia dimakan oleh burung atau dilempar di lautan, disalib di atas kayu, maka siksa kubur itu mendatanginya di tempat manapun dia berada, wallah ala kulli syai'in qadir. Maka oleh karena itu penyebutan dengan adzabul qabri adalah min babil ghalib. Bukan karena itu sebagai satu syarat azab yang hanya bisa didapatkan kalau manakala orang itu dikubur, tidak. Disebut adzabul qabri karena normalnya orang yang mati dikubur. Normalnya orang yang mati itu dimakamkan. Seandainya tidak dimakamkan, maka orang yang berhak untuk mendapatkan siksa kubur tetap dapat siksa kubur. Falhasil, maka kesimpulannya, adanya siksa kubur adalah satu hal yang real ada, tidaklah diingkar kecuali oleh orang-orang sesat dan ahli bid'ah. Dan di masa silam yang mengingkarinya adalah Mu'tazilah. Oleh karena itu salah satu nama Mu'tazilah adalah Al-Qabriyah, yang artinya adalah sekte yang menolak dan mengingkari siksa kubur. Adapun orang yang beriman, maka mereka mengimaninya dan mempercayainya dan mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur dan menjadi sebab-sebab yang bisa menyebabkan adanya siksa kubur. Nas'alullah, kita mohon pada Allah agar Allah lindungi kita sekalian dari siksa kubur dan siksa neraka. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabina Muhammadin. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa arda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.